Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri Bahat al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min 'Ilmil Usul dengan mengacu penjelasan yang mengacu pada at-ta'liq al-ma'mul 'alal usul min 'ilmil usul. Di kesempatan sore ini kita sampai pada al-mukhassis al-munfasil. Maka yang mentakhsis dalil umum itu bisa jadi adalah mukhassis muttasil dan bisa jadi mukhassis munfasil. Mukhassis muttasil kemarin telah kita bahas, ada istisna, kemudian syarat, kemudian yang ketiga adalah sifat. Kemudian selanjutnya adalah mukhassil munfasil. Definisinya mayastaqilu bi nafsihi, itulah mukhassis yang berdiri sendiri alias terdapat dalam dalil yang lain, tidak menyatu dengan al-mukhassas yang menerima takhsis. Dan mukhassis munfasil itu ada tiga macam, indra, akal sehat, dan syariat. Contoh takhsis dengan hal indrawi, firman Allah Ta'ala tentang angin untuk menghancurkan kaum 'Ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Fa innal hisa, maka indrawi kita menunjukkan bahasanya angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Dan ini juga menunjukkan bahasanya kullu itu bisa saja menerima takhsis. Wa misalu takhsis bil aqli, contoh takhsis dengan akal. Firman Allah Ta'ala, Allah adalah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Maka akal menunjukkan bahasanya zat Allah tidaklah diciptakan oleh Allah. Namun di antara ulama ada yang berpandangan bahasanya dalil umum yang khusa ditakhsis dengan indra dan akal bukanlah bagian dari al-am al-makhsus, namun dia adalah golongan bagian dari al-am alladhi urida bihil khusus. It al-makhsus, karena hal yang ditakhsis lam yakun muradan, tidaklah dimaksudkan oleh penutur dan oleh yang diajak bicara sejak awal pertama kali. Dan ini adalah hakikat atau pengertian. Hakikat di sini artinya pengertian atau definisi. Dan ini adalah pengertian al-am alladhi urida bihil khusus. Ya, maka dalil am itu ada tiga macam. Ya, yang pertama adalah al-am al-makhsus, dalil am yang mengalami takhsis. Kemudian ada al-am urida alladhi urida bihil khusus. Kemudian ada al-am baqiya ala umumiyatihi, umum atau ala umumihi. Maka al-am ada tiga macam. Yang pertama adalah al-am dalil umum yang mengalami pengkerucutan, mengalami takhsis, boleh jadi dengan takhsis muttasil ataupun takhsis munfasil. Kemudian adalah al-am alladhi urida bil khusus, tadi definisinya. Ya. Atau apa beda al-am al-makhsus dan al-am alladhi urida bil al-khusus? Kalau al-am alladhi urida bil khusus, tadi telah disampaikan contohnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, Allah khaliqu kulli syai'. Mana definisinya adalah dia adalah dalil umum yang sejak pertama kali si penutur itu mengatakannya, Dia adalah kalimat umum yang sejak awal pertama kali penutur menyampaikannya, dia tidaklah memaksudkannya makna umum. Tidaklah memaksudkannya makna umum di awal dia menyampaikannya. Maka sejak awal tadi disampaikan, min awal al-amri, sejak awal memang tidak dimaksudkan umum. Memang sudah maksudnya sejak awal adalah khusus, itu al-am alladhi bihi alladhi yuradu bihil khusus. Misalnya tadi, tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan kaum 'Ad itu menghancurkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini tidaklah dimaksudkan umum sejak pertama kali keluar kalimat ini. Namun maksudnya adalah segala sesuatu bagian dari kaum 'Ad, ataupun buminya itu sendiri, langit, malaikat dan yang lain, itu sejak awal memang tidak dimaksudkan. Ya, sedangkan al-am al-makhsus itu di awal pertama kali kalimat am itu keluar, memang niatnya adalah general dan umum, mencakup semua. Kemudian setelah itu diinginkan darinya pengkhususan. Misalnya ayat surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian. Yang dimaksudkan ketika pertama kali menyampaikan innal insana lafi khusrin, itu memang semua manusia. Setelah itu baru datang pengkujutan, illal ladina amanu. Ya, itu beda al-am al-makhsus dan al-am alladhi urida bihil khusus. Niat penutur, ini maksud dari penutur. Kalau al-am alladhi urida bihil khusus, ini niat awalnya memang tidak memaksudkannya makna umum. Dan contoh al-am alladhi urida bihil khusus tadi adalah yang mendapatkan taksis menurut sebagian ulama, dalil umum yang mendapatkan taksis menurut sebagian ulama dengan indera atau dengan akal, itu yang tepat, yang pas dimasukkan dalam kategori al-am alladhi bihi alladhi urida bihil khusus. Contoh yang lain adalah di Al-Quran ketika menceritakan Ratu Saba, Bilqis di sana disebutkan bahasanya dia itu memiliki segala sesuatu, kullu syai atau kullu syai, dia punya segala sesuatu. Maka yang dimaksud dengan dia punya segala sesuatu tentu bukan termasuk di dalamnya kerajaannya Sulaiman. Ketika keluar kalimat ini, memang sejak awal tidak dimaksudkan dengannya dia memiliki segala sesuatu, langit dan bumi misalnya, enggak. Segala sesuatu yang layak, yang sepatasnya dimiliki oleh seorang raja. Ya, kemudian jika al-am, jika dalil umum itu tidak mengalami taksis, ya, maka dia disebut al-am baqiya ala umumihi, dalil umum yang masih eksis, maknanya adalah umum. Ya, kemudian, ya, maka contoh yang pas untuk al-am al-makhsus adalah berikut ini. Wa amat taksis subi syar'i, adapun taksis dengan dalil syariat, maka Quran dan Sunnah masing-masing dari keduanya mentaksis yang semisal, kemudian taksis dengan ijma' dan taksis dengan qiyas. Contoh taksis Al-Quran dengan Al-Quran, firman Allah Ta'ala, dan wanita-wanita yang dicerai itu menunggu, yaitu menjalani masa iddah selama thalathata quru'in, tiga quru'in, yaitu tiga kali haid. Maka al-mutallaqat di sini ada alif lamnya, ya, dan alif lamnya di sini menunjukkan makna umum semua wanita yang dicerai. Ya, semua wanita yang dicerai baik sudah dikumpuli ataukah belum dikumpuli. Yang penting dia mendapatkan talak. Yang tidak termasuk dalam hal ini yang ditinggal mati, karena ini cuma membahas al-mutallaqat. Nah, khusa Al-Baqarah 228 tadi ditaksis dengan Al-Ahzab 49 yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi seorang wanita mukminah kemudian kalian menceraikannya sebelum menyentuhnya, maka mereka tidak memiliki iddah yang perlu kalian hitung. Ya, maka di sini berdasarkan Al-Ahzab 49 kita katakan semua wanita yang dicerai itu menjalani masa iddah kecuali jika dicerai sebelum sebelum dikumpuli. Kemudian contoh taksis ayat Al-Quran dengan hadis, contohnya adalah ayat Mawarits. Ada firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum, Allah memberikan wasiat kepada kalian supaya kalian memberikan warisan kepada auladikum, anak-anak kalian. Ini jamak mudhaf yufidul umum. Maka anak di sini mencakup muslim ataupun non-muslim, anak yang membunuh bapaknya ataupun tidak. Semua anak, baik anak tersebut budak ataupun bukan. Lidzakari untuk anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Dan ayat yang semisal itu ditaksis dengan misalnya hadis Nabi, seorang muslim, anak yang muslim tidaklah mewarisi harta bapaknya yang kafir, dan anak yang kafir tidaklah mewarisi harta bapaknya yang muslim. Maka auladikum di sini mengalami taksis. Kalau beda agama maka tidak bisa. Kalau anak tersebut bunuh bapaknya maka tidak dapat warisan dari harta bapaknya. Kalau anak tersebut statusnya budak maka tidak dapat warisan. Maka ditaksis dengan dalil-dalil yang lain. Maka diantaranya ditaksis dengan hadis la yursil muslimul kafira. Kemudian ayat Al-Quran ditaksis dengan ijma. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita yang merdeka, wanita yang baik-baik, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Khusa bil ijma, maka di sini ada taksis dengan ijma, bahasanya an-raqiq al-qadhib, jika ada seorang budak yang melakukan kodab, tuduhan zina tanpa bukti, maka hukumannya adalah 40 kali cambukan. Hakadha mathala kathirun minal usuliyin, demikian contoh yang dibawakan oleh banyak ulama usul fikih. Contoh untuk taksis ayat Al-Quran dengan ijma. Wa fihi nadharun, namun itu adalah contoh yang tidak tepat. Kenapa? Halaman 46 nya hilang. Oh iya, ngopinya enggak ini. Ya, dicatat saja yang perlu dicatat. Maka taksis ini contoh di atas fihi nadhar kurang tepat, disebut khilaf karena ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, walam ajib lahu mithalan salima, saya tidak mendapatkan contoh yang pas yang selamat dari sanggahan untuk taksis ayat Al-Quran dengan ijma. Ya, sebelum kita lanjutkan di halaman 45 ada catatan kaki 3. Naqala Al-Amidi, Al-Amidi dan yang lain menukil ada mal khilaf, tidak ada perselisihan bahasanya ayat Al-Quran dan hadis atau sunnah bisa ditaksil bil ijma, dengan ijma. Ya, kemudian tentang taksis ayat Al-Quran dengan ijma, ya, di sini disampaikan bahwa Ibnu Qayyim merojihkan bolehnya dalil Al-Quran dan hadis ditaksis dengan ijma. Namun saya mukbil rahimahullah ta'ala mengingkari taksis Quran dan sunnah dengan ijma, wallahu a'lam. Maka kalau saya mukbil itu tidak sepakat taksis ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan ijma, maka mimbabil aula, maka lebih-lebih lagi tentu menurut beliau tidak sah mentaksis ayat Al-Quran dan hadis dengan kias. Ya, maka padahal tadi telah disampaikan oleh Al-Amidi dan yang lain, kalau tidak ada khilaf ulama bolehnya taksis Al-Quran dan hadis dengan ijma. Sehingga yang benar tentu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi bisa ditaksis dengan ijma jika memang ada hal demikian. Ya, mungkin di antara contohnya adalah tentang masalah kasus air. Terdapat hadis yang mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjizu syai'un. Air itu suci, tidaklah dinajiskan oleh apapun. Dan terdapat ijma bahasanya jika kemasukan najis berubah warna, rasa atau baunya, maka dia tidak lagi air yang suci. Dan ini ijma fuqaha dalam masalah ini. Maka tadi dikatakan tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Ada ijma kecuali manakala memang betul-betul terjadi perubahan warna, rasa atau bau karena kemasukan benda najis. Dan hadis yang mengatakan bahasanya pada dasarnya air, semua air itu suci kecuali jika terjadi perubahan warna, rasa atau bau, hadis yang dhaif. Dan yang benar dalil dalam masalah ini adalah ijma. Yang benar dalil dalam masalah ini adalah ijma ulama, yaitu ulama fikih sepakat kalau air itu berubah warna, rasa atau baunya, maka dia bukan lagi air yang suci. Kemudian contoh taksis dalil Quran dengan kias, ada firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, pezina, baik dia perempuan ataupun laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Maka khusus dikhususkan, maka az-zaniyatu waz-zani di sini maknanya umum, semua pezina, laki-laki ataukah perempuan, baik merdeka ataukah budak. Lantas khusus bil qiyasil al-abdi az-zani alal amati, dan ada kias budak laki-laki yang berzina dikiaskan dengan perempuan budak perempuan yang berzina. Fitansi fil adab, yaitu hukumannya separuh, sehingga mencukupkan diri dengan 50 kali jambuan alal masyhur, demikian pendapat yang terkenal, dan itu pendapat jumhurul ulama. Ya, maka ayatnya mengatakan umum semua pezina, laki-laki ataupun perempuan, berarti budak ataupun merdeka. Ya, budak ataupun merdeka itu cambukan dicambuk 100 kali. Kemudian ada ayat yang mengatakan kalau budak perempuan berzina, maka hukumannya 50 kali cambukan, separuh. Tapi tidak ada dalil khusus untuk budak laki-laki. Tidak ada dalil general semua pezina, laki-laki perempuan, demikian juga merdeka ataukah budak 100 kali. Kemudian ada ayat tentang budak perempuan dicambuk separuh. Nah, namun untuk budak laki-laki tidak ada. Untuk budak laki-laki tidak ada ayat khusus atau hadis khusus. Maka ketentuan untuk budak laki-laki itu kias. Dikiaskan dengan budak perempuan. Setelah itu kias ini dipakai untuk mentaksis azaniyatu wazani, ayat masalah hukuman bagi pezina. Kemudian taksis hadis bisa ditaksis dengan ayat Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. Aku diperintahkan untuk uqatilan nasa, memerangi manusia. An-nasa berarti semua manusia. Sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini ditaksis dengan surat At-Taubah 29. Ya, yang mengatakan walayatinuna dinal haq minalladina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu ahlul kitab, sampai mereka mau bayar jizyah. Tidak harus sampai mereka bersahadat. Ya, maka kalau hadisnya semua manusia ahlul kitab, ya, ataupun bukan ahlul kitab, diperangi sampai baca syahadat, sampai masuk Islam. Non ayat mengatakan kalau ahli kitab sampai jizyah saja sudah cukup. Ya, gimana kalau non ahli kitab? Ya, gimana kalau non ahli kitab? Maka berdasarkan ya, yang bisa kita tangkap di sini, kalau non ahli kitab kembali kepada ayat umirtu an qatilan nasa, kembali kepada hadis diperintahkan untuk diperangi sampai bersyahadat. Pilihannya cuma dua, kalau non ahli kitab perang atau masuk Islam. Tapi kalau ahli kitab pilihannya tiga, ini, perang, masuk Islam atau bayar jizyah. Dan demikian pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya jizyah itu khusus ahli kitab. Non pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, jizyah itu tidak hanya khusus untuk ahli kitab. Ya, ahli kitab demikian juga kafir non ahli kitab. Ya, sehingga pakai pendapat ini. Ya, maka hadis umirtu an qatila nasa itu hatta yashhadu alla ilaha illallah tidak berlaku untuk ahli kitab, ya, berdasarkan At-Taubah 29 dan berdasarkan dan untuk non ahli kitab juga tidak berlaku, berdasarkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian contoh taksis hadis dengan hadis. Contohnya masalah zakat. Famasaqati sama'u al-usur. Maka apa saja yang ya, diairi pakai air hujan. Apa saja dari tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya 1/10. Ya, di sini ada ma. Ma-nya ma syartiyah. Maka apa saja yang diairi, yaitu semua tanaman yang diairi pakai air hujan, al-usuru ya, atau berarti manyama mausuliyah, maaf, manyama mausuliyah, statusnya mubtada. Ma saqat asma umum mubtada al usuru khabar. Pertimbangannya ma mausuliyah. Ma mausuliyah yufidul umum. Dan ma-nya di sini umum mencakup jenis tanaman. Berarti kalau pakai dalil ini semua tanaman ada zakatnya. Umumnya banyak. Di sini ma gara-gara ma ini umumnya banyak. Semua jenis tanaman. semua kadar panen, berapapun panennya. Panennya meskipun cuma 10 kilo ataupun 1 kintal atau 10 kintal, pokoknya itu semua ma. Yeah. Maka ada sisi umum, ada dua sisi umum minimal. Semua tanaman, kemudian semua ya berapapun besaran hasil panennya. Nah, ini ditakses pakai hadis yang lain yang mengatakan laisa fi matuna khamsati ausukin sadaqatun. Tidak ada dalam hasil hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Yang kurang dari 5 wasak itu tidak ada kewajiban zakat. Ini tidak ada padanya kewajiban zakat. Maka 5 wasak. Maka hadis yang pertama yang mengatakan umum berapapun besaran panennya itu mendapatkan pengkhususan. Ya, kalau kurang dari 5 wasak tidak kena zakat. Ya, kemudian wasak itu ukuran takaran. Ukuran takaran. Bukan ukuran timbangan. Maka ini juga mentaksis, berarti tidak semua tanaman. Non tanaman yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu statusnya itu dijual, diperjualbelikan dengan cara ditakar. Dengan cara ditakar. Kalau yang dengan cara yang ditimbang berarti tidak masuk. Karena wasak itu ukuran takaran. Nah, kemudian kata Syaikh Ibnu Taimin walam ajid mithalan, dan saya tidak menjumpai contoh yang pas untuk hadis ditaksis dengan ijma. Sedangkan contoh taksis ya sunnah bil qiyas. Adapun contoh taksis hadis dengan qiyas maka dijumpai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-bikru bil-bikri, ketika bujang itu berzina dengan gadis maka dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Khusa bil-qiyasi al-abdi al-al-amah, maka untuk budak perempuan itu untuk budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan dalam masalah hukumannya adalah separuh, sehingga hukumannya adalah iktisar cukup dengan 50 kali jambuan alal masyhur berdasarkan pendapat yang terkenal. Maka sama dengan tadi, maka ada hadis bahasanya laki-laki yang perjaka ketika berzina dengan perempuan yang gadis maka jambuknya, maka hukumannya ada jambuk 100 kali. Ini, dan ini tidak berlaku untuk budak perempuan berdasarkan ayat. Karena ayat mengatakan bahasanya budak perempuan itu siksaannya separuh, hukumannya separuh, berarti 50 kali jambuk. Namun tidak ada dalil untuk budak laki-laki. Ini tidak ada dalil untuk budak laki-laki kalau dia separuh. Dalilnya apa? Kias, dikiaskan dengan budak perempuan. Nah, maka kias dengan budak perempuan itu dipakai untuk membaca hadis ya, ketika pelaku zina itu bukan muhsan yang seharusnya 100 kali jambuk itu ya, ditaksis itu hanya 50 kali jambuk untuk budak laki-laki. Dasarnya kias. Dan tadi Syaikh Ibnu Taimin mengatakan kalau untuk contoh taksis hadis dengan ijma saya tidak mendapatinya. Maka maaf, berarti tadi contoh yang saya bawakan tentang masalah air itu harusnya adalah ijma taksis hadis dengan ijma bukan ayat. Namun hadis hadisnya mengatakan innal ma'a tahurun, sebenarnya semua air itu suci. La yunajis syai'un, tidak ada satupun yang menajiskannya. Dan terdapat ijma bahasanya dia najis manakala terjadi perubahan warna rasa atau bau. Kemudian halaman 48 tentang mutlak dan muqayyad. Ya, setelah kita bahas tentang am dan takhsis, ya, al-umum dan takhsis, maka pasangannya adalah pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak, mutlak dalam bahasa Arab kebalikan dari muqayyad. Secara istilah, madalal alal haqiqati, yang menunjukkan satu hal yang sebenarnya bila qaidin, namun tanpa ada kriteria tertentu. Contohnya firman Allah, merdekakanlah rokobatin seorang budak sebelum terjadi hubungan suami istri bagi laki-laki yang melakukan zihar. Maka di sini dikatakan bahasanya yang namanya dalil mutlak itu menunjukkan pada satu realita. Maka tidak termasuk mutlak dalil umum al-am, karena dalil am itu menunjukkan alal umum, satu hal yang maknanya umum. La alam mutlaqil haqiqah, bukan pada semata-mata bukan kemudian mutlaqil haqiqah, bukan semata-mata merujuk pada satu yang hakiki, satu hal yang senyatanya. Ya, maka ini beda al-am dengan al-mutlak. Kalau mutlak itu, kalau am itu menunjukkan makna semua, menunjukkan makna semua. Ya, sedangkan kalau mutlak itu menunjukkan kepada jumlah minimal dari kata tersebut. Ya, mutlakul hakikah, contohnya di sini, merdekakanlah rokobah. Apa yang disebut dengan rokobah? Apa minimal untuk disebut rokobah? Satu orang budak. Ya, maka satu orang itu sudah bisa disebut rokobah. Ya, maka mutlakil hakikah berarti kadar minimal dari kata itu, kadar jumlah minimal dari satu kata. Ya. Maka nanti boleh jadi satu, boleh jadi lebih dari satu. Maka mutlaqul haqiqah, kalau bunyinya, kalimatnya adalah merdekakanlah rokobah, yang terjemahnya adalah seorang budak, ya asalkan seorang sudah melaksanakan dalil mutlak. Namun jika merdekakanlah beberapa orang budak, maka angka berapa, kadar berapa minimal untuk bisa masuk dalam kategori beberapa orang budak. Ini bukan am, namun ini mutlak. Merdekakanlah beberapa orang budak. Ya, maka nanti ngambil mutlakul haqiqah, hakikat beberapa hakikat atau maksud dari beberapa orang budak itu angka minimalnya berapa? Angka minimalnya berapa? Oh, kita katakan angka minimalnya 3. Maka berarti merdekakanlah 3 orang budak. Misalnya kalau pakai contoh bebas, belikan 1 bungkus nasi. Belikan 1 bungkus nasi. Nasi bungkus, ya, 1 sudah. Belikan beberapa nasi bungkus, ya. Maka itu sudah sah melaksanakan perintah manakala ngambil minimal beberapa nasi bungkus. Ini namanya mutlaqul haqiqah, kadar minimal untuk makna yang dimaksudkan dari satu kata. Maka di sini ada Kemudian berkenaan dengan penggunaan kata-kata mutlak. Mutlak itu jika dia statusnya di depan maka minimal. Jika statusnya di belakang itu maksimal. Ya, misalnya ya, mutlakul iman berbeda pengertiannya dengan al-iman al-mutlak. Mutlakul iman ketika dia bentuk di depan statusnya mudhof. Di depan kata-kata mutlak jika diletakkan di depan statusnya mudhof. Dia punya mudhof ilaih, maka maknanya adalah minimal. Mohon jika dia letaknya di belakang statusnya na'at, maka itu artinya maksimal. Mutlakul iman itu asal asal bisa disebut sebagai iman, asal masih bisa disebut sebagai iman, asal masih bisa disebut iman itu mutlakul iman. Asal bisa disebut, masih bisa disebut sebagai iman, itu mutlakul iman. Namun al-iman al-mutlak itu artinya dia memiliki al-iman al-mutlak, artinya iman yang sempurna. Maka di sini kita jumpai istilah mutlakul haqiqah. Maka tadi saya terjemahkan dengan mutlak di sini minimal al-haqiqah, pengertian dari kata yang dimaksudkan. Nah, rokobatin itu minimalnya satu. Namun ariqah misalnya beberapa budak, nah maka beberapa budak itu minimalnya berapa? Tiga, ya sudah tiga. Ya, maka beda antara al-am dalil umum dengan mutlak. Ini ada dua perbedaan pokok. Yang pertama adalah yang namanya am masing-masing sebenarnya itu mengandung umum juga. Masing-masing sebenarnya mengandung makna umum. Cuma bedanya kalau am itu namanya umumnya umum syumuli. Sedangkan kalau mutlak itu umum namun umumun badaliyun. Ini ada umumun syumuliyun dan ada umumun badaliyun. Kalau am itu umumnya itu syumul, mencakup semuanya. Maka contohnya merdekakanlah semua budak yang kamu miliki. Maka semua budak yang kamu miliki. Dan badaliyun misalnya kalimatnya merdekakanlah seorang budak yang kamu miliki. Maka seorang budak yang kamu miliki. Atau merdekakanlah beberapa orang budak yang kamu miliki. Kalau kalimat satu orang budak yang kamu miliki ya, maka satu itu umum dalam pengertian bisa diisi oleh siapapun. Saya punya budak 10. Nomor 1 sampai 10. Ini kalimat mutlak ini, satu orang budak yang kamu miliki itu bisa mencakup budak nomor 1 sampai 10. Tapi cuma bisa diisi satu orang. Karena kalimatnya merdeka kalah seorang budak yang kamu miliki. Ini umum mencakup semua 10 budak yang saya punya. Tapi yang bisa ngisi cuma satu. Kalau kalimatnya merdekakanlah beberapa orang budak yang kamu miliki. Dan tadi untuk bisa disebut beberapa minimalnya tiga. Saya punya budak 10. Maka itu mencakup 10 budak ini. Namun siapakah isi dari isinya? Cuma bisa tiga orang saja. Jika sudah diisi sama budak 1 sampai 3, ya sudah, yang 4 sampai seterusnya tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau sudah diisi sama budak 8, 9 dan 10, ya 1, 2, 3 tidak bisa masuk di situ. Dan sebelum dimasuki, sebelum ditentukan dimasuki oleh siapa, ini sebenarnya bisa berlaku untuk budak 1 sampai 10. Itu namanya umumun badaliyun. Gimana menjelaskannya ya? Pokoknya contohnya seperti itu. Sebelum masuk dalam dataran praktek diamalkan, merdekakanlah seorang budak. Itu mencakup seorang budak yang kamu miliki, mencakup 10 budak yang saya miliki. Kalau saya punya 10, mencakup 10 sebelum dimasuki, sebelum dalam dataran praktek. Baru ketika perintah itu diterima, itu mencakup 10 orang budak yang saya miliki. Namun ketika mau dipraktekkan perintah ini, mau diamalkan, mau dilaksanakan, karena cuma seorang budak, ya cuma bisa diisi 1 dari 10 tadi. Kalau sudah diisi budak nomor 1, ya sudah, yang lain gak bisa masuk. Sudah diisi budak nomor 5, ya sudah, yang lain gak bisa masuk. Jika sudah diisi budak nomor 10, yang lainnya sudah, yang lain gak bisa masuk. Lain hanya kalau kalimatnya merdekakanlah semua budak. Semua budak yang kamu miliki, saya punya 10, ya sudah, berarti kena semua. Dalam dataran praktek, dalam dataran teori itu masuk semua, nanti prakteknya juga harus semua. Paham bedanya? Maka itu namanya umum sumuli dan umum badali. Kemudian kalau beda yang kedua, yang namanya dalil am itu menerima pengecualian. Merdekakanlah semua budak yang kamu miliki kecuali Zaid. Maka bisa. Namun mutlak, namun kalau dalil mutlak dan mutlakul hakikohnya cuma 1, itu tidak bisa menerima pengecualian. Jadi mutlakul hakikah dan boleh jadi 1, boleh jadi jamak. Tergantung gimana kalimat yang ada. Kalau kalimat mutlak tadi mutlakul jam'inya, mutlakul jam'inya itu cuma mencakup 1, maka dia tidak bisa mengalami pengecualian. Merdekakanlah seorang budak kecuali, nah itu tidak bisa. Orang akan lucu dan ngakak kalau ada orang bikin kalimat demikian. Misalnya ada kalimat beri hadiah kepada semua siswa, maka ini umum. Berikan hadiah kepada salah satu siswa yang ada, maka ini mutlak. Kalau di dataran praktek, ketika hadiah itu sudah diberikan kepada siswa A, ya bisa diberikan kepada siswa B, C dan yang lain. Kalau berikan hadiah kepada semua siswa yang ada di kelas ini kecuali Zaid, bisa. Tapi kalau mutlak, tidak bisa. Berikanlah hadiah ini kepada salah satu siswa kecuali, oh sudah 1 kecuali. Ini tidak bisa dikecualikan. Kalau mau kecuali, pakai semua, jangan pakai 1. Kalau mau pakai kecuali, kalimatnya diubah, semua kecuali. Berikan kepada salah satu siswa kecuali. Itu tidak boleh. Kalau di bahasa Arab tidak boleh. Mungkin kalau di bahasa Indonesia bisa saja diterima, namun kalau di bahasa Arab tidak bisa diterima. Maka salim hadiatan, berikan, serahkan hadiah ila talibin, kepada seorang siswa. Illa, tidak bisa. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa, namun di bahasa Arab tidak bisa. Karena sudah cuma isinya satu, tidak bisa menerima pengecualian, tidak bisa pakai istithna. Merdeka kalah seorang budakmu illa, tidak bisa. Itu dua perbedaan pokok, ini dalil am dan mutlak. Kemudian bila qaidin yang namanya mutlak, bila qaidin maka tidak termasuk mutlak muqayyad. Sedangkan muqayyad dalam bahasa Arab artinya adalah maju ila fi qaidun, sesuatu yang diikat, boleh jadi unta yang diikat, ba'irin, unta yang diikat atau yang lain. Secara istilah menunjukkan pada satu hal bi qaidin namun dengan kriteria khusus. Contohnya merdeka kalah seorang budak yang beriman, ada kriteria khusus budak yang beriman. Maka yang namanya muqayyad harus ada qaidin, ada kriteria khusus. Maka tidak termasuk dalam mutlak, dalam muqayyad al-mutlak. Ya, beramal dengan dalil mutlak. Wajib beramal dengan bil mutlak, dengan dalil mutlak. Ala itlaqihi, sesuai dengan kemutlakannya, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau ada ketentuan khusus atau kriteria khusus. Kata beramal dengan teks Quran dan Sunnah wajib alamat taqtadihi dalalatuha, sebagaimana dalalatuha kandungan maknanya, hatta yakuma dalilu, dan maknanya adalah mutlak, maknanya adalah itlaq, maka berarti wajib diamalkan kemutlakannya, hatta yakuma dalilun, sampai terdapat dalil yang menyelisih hal tersebut. Dan jika terdapat satu dalil mutlak dan dalil yang lain muqayyad, maka wajib mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad jika hukumnya sama. Wa ila jika hukumnya berbeda, maka beramal masing-masing ala ma warada alaih, sesuai dengan apa yang ada, min itlaqin atau taqyidin, baik dia mutlak ataupun muqayyad. Contoh maka nal hukmu fiha fihima wahidan, contoh yang hukumnya sama, firman Allah Ta'ala tentang kafarah dhihar fatahir qobatin min qabli ayatamasa, maka merdeka kalah seorang budak sebelum terjadi hubungan suami istri. Dan dalam kafarah pembunuhan tidak sengaja itu fatahir qobatin mu'minah, merdeka kalah seorang budak perempuan. Fal hukmu wahidun, maka hukum yang ada di sini itu sama, yaitu memerdekakan budak. Fayajibu taqyidul mutlak, maka wajib dalil yang mutlak kita bawa, dalil mutlak yang ada pada kafarah dhihar kita taqyid, kita bawa kepada dalil muqayyad yang ada dalam kafarah pembunuhan tidak sengaja. Sehingga kesimpulannya disyaratkan budak yang beriman, disyaratkan beriman untuk budak yang mau dimerdekakan dalam dua kasus di atas, baik kasus dhihar ataupun kasus pembunuhan tidak sengaja. Contoh malaysa al-hukmu fima wahidan, hukumnya berbeda, hukumnya tidak sama. Contohnya pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Kemudian ayat wudu, basuhlah wajah kalian dan tangan sampai marafik, sampai siku. Maka di sini ada potonglah tangan, kemudian di dalil yang lain basuhlah tangan. Ya, untuk potong tangan tidak ada ketentuan khusus sampai siku. Basuhlah tangan ada ketentuan khusus sampai siku. Namun hukumnya berbeda. Dalam masalah, dalam ayat pencurian, tangan tadi dipotong. Dalam masalah wudu, dalam ayat wudu, tangan tadi dibasuh, diguyur. Maka dia beda. Yang satu ini tangan dipotong, yang sini tangan diguyur, diguyur air. Maka berbeda. Maka tidak kita tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Kalau ada hamlul mutlak alal muqayyad, berarti pencuri itu dipotong tangannya sampai siku. Maka hukumnya berbeda. Maka di ayat pencurian, hukum untuk tangan dipotong. Sedangkan di ayat wudu, hukum untuk tangan dibasuhi air. Maka dalil yang pertama tidak kita bawa kepada dalil yang kedua. Non kita tubqa dibiarkan ala itlaqihi. Sehingga yakunu al-qata'u, hukuman potong tangan itu minal qu'. Qu' itu pergelangan tangan. Mifsal yaitu ruas telapak tangan. Wal ghusul, sedangkan ya, guyuran air dalam wudu itu tetap sampai marofiq, sampai siku. Kemudian mujmal dan mubayan. Definisi mujmal, mujmal artinya mubaham, tidak jelas. Itu punya dua makna. Yang pertama tidak jelas, dan makna ini yang dimaksudkan dalam istilah di sini. Kemudian bisa juga mujmal itu artinya al-majmu' secara total. Secara total, secara keseluruhan. Maka bisa kita katakan majmu' ma'indi minal fulus, total duit yang saya miliki, itu bisa diganti dengan mujmal, mujmal ma'indi minal fulus, total duit yang saya miliki. Nah, untuk mujmal dalam istilah usul fikih itu mengambil makna mujmal dalam artian yang pertama, yaitu mubaham, tidak jelas. Definisinya metawakof, dia adalah kalimat yang bergantung. Fahmul muradu minhu, bisa dipahami maksud dari kalimat tersebut bergantung kepada faktor eksternal ala ghairihi. Adalah satu kalimat, maka mujmal adalah satu kalimat yang kita bisa faham maksud kalimat ini manakala membaca kalimat yang lain. Kalau cuma membaca kalimat ini, kita tidak paham apa maksudnya. Maka itu mujmal. Maka faham maksud dari kalimat tersebut, ya tawakuf, tergantung ala ghairihi, pada makna yang pada kalimat yang lain atau dalil yang lain. Jika dia dalil, ya, maka berarti dalil yang lain. Maksud dalil ini tidak diketahui kecuali dengan dalil yang lain. Dan tidak diketahui, ini ada model tidak diketahuinya ada tiga macam. Yang pertama ta'yinihi, tentang kejelasannya. Kemudian yang kedua tentang sifatnya. Kemudian yang ketiga tentang kadarnya. Maka kemudian oleh karena itu ada tiga contoh. Contoh kalimat mujmal atau dalil mujmal yang memerlukan dalil yang lain fi ta'yinihi, untuk penentuannya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wanita yang dicerai mendapatkan talak menjalin masa iddah 3 kali qor'in. Maka al-qor'u itu adalah lafadz mustarak. Mustarak adalah satu kata yang punya banyak makna. Dengan dalam keadaan semuanya probabilitasnya imbang. Ini satu kata punya beberapa makna. Ini peluang ini maknanya ini maknanya ini maknanya itu, peluangnya setara. Nanti kalau peluangnya itu mustarak, kalau peluangnya setara maka nanti jadinya mujmal. Tapi kalau nanti peluangnya tidak setara, nah yang menonjol namanya zahir. Ini yang menonjol maknanya zahir. Kata ini bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Namun peluang kata ini adalah maknanya A, itu lebih besar daripada peluang ini dimaknai dengan makna B. Maka kita katakan al-zahir dari kata ini maknanya itu. Maka dia bukan bab mujmal. Syarat dalam bab mujmal, probabilitasnya setara. Kalau itu kata tersebut punya dua pengertian, maka 50-50. Kurang lebih demikian. Contohnya qarin. Qarin itu mustarak, punya dua pengertian. Bisa artinya haid dan bisa artinya suci dari haid. Probabilitasnya sama, peluangnya sama. Dimaknai haid 50%, peluangnya dimaknai suci dari haid juga 50%. Namanya berarti mustarak, berarti mujmal. Nah, fayahtaju, maka perlu untuk menentukan satu dari dua makna tersebut ila dalilin akhar. Kita perlu dalil yang lain. Kita tidak bisa menentukan itu kalau cuma baca dalil ini saja. Ini, kalau pakai dalil ini saja hasilnya ngambang. Nah, itu mujmal. Kita perlu dalil tambahan yang bersifat eksternal di luar dalil ini. Kemudian yang kedua, kita perlu dalil yang lain untuk menjelaskan sifatnya atau tata caranya. Sifat bisa juga diterjemahkan tata cara. Wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Maka tata cara menegakkan sholat tidak diketahui, sehingga tahtaju ila bayanin, perlu penjelasan. Di mana didapatkan? Pakai dalil yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dalil yang memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan kadarnya, ukurannya. Bayarkan zakat. Nah, berapa kadarnya? Tidak dijelaskan oleh ayat ini. Maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan 2,5% atau 5% atau 10%, ini majhulun, tidak diketahui, perlu penjelasan. Nah, pakai dalil yang lain. Maka sebelum mendapatkan penjelasan, maka waktu zakah itu mujmal. Setelah datang penjelasan, maka waktu zakah itu jadi mubayan, sudah jelas. Ada catatan kaki kutipan perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan sebagian ayat-ayat tentang hukum itu global atau mujmal, diketahui penjelasannya pakai hadis. Misalnya firman Allah taala, fafidyatun maka fidyah, maka yaitu kafarah berupa puasa, sedekah atau nusuk. Fahadha mujmalun, maka ini mujmal tentang kadar puasa, kadar ngasih makan. Lalu dijelaskan oleh hadis, kalau itu puasa 3 hari atau it'amu sitati masakin, atau ngasih makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ini berkenaan dengan kondisi ihram. Ketika orang melakukan hal-hal yang terlarang dalam ihram, enggak boleh cukur rambut. Kemudian dia cukur rambut, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya kata ayat itu cuma puasa atau sedekah atau menyembelih hewan. Nah, enggak dijelaskan puasanya berapa hari, ngasih makannya berapa orang. Kemudian penjelasannya ada di hadis, menyembelih hewan itu hewan apa minimal. Nah, itu penjelasannya jadi hadis. Demikian juga firman Allah taala, dalam mereka bertawaf di rumah yang kuno, rumah yang dahulu yaitu Ka'bah. Maka ini mujmal tentang kadar tawaf, berapa kali putaran. Lantas dijelaskan oleh sunnah yaitu hadis, bahasanya itu adalah 7 putaran. Wanadha'ir dan yang semisal dengan hal ini sangat banyak. Contohnya ayat tentang pencurian, ayat tentang zakat, ayat tentang haji. Kemudian mubayan. Mubayan lughatan dalam bahasa Arab artinya mudhar, satu hal yang jelas, muwaddah yang jelas. Secara istilah adalah satu kata yang bisa dipahami maksud yang diinginkan. Boleh jadi dia jelas binafsihi bi aslil wada'i, pakai ya, makna asalnya, atau dia jelas bi ghairihi, pakai bantuan yang lain. Ya, yang di sini disebut ba'da tabyin, setelah mendapatkan penjelasan pakai dalil yang lain. Maka mubayan ada dua macam, al-mubayan binafsi dan al-mubayan bi ghairihi. Ya, mubayan binafsi, ya, kata-katanya sudah jelas. Seperti itu memang maksudnya. Ya, nah, ada yang aslinya mujmal, namun setelah kita bawakan ayat yang lain atau hadis yang lain, oh, sudah jelas maksudnya. Maka itu mubayan bighairihi. Ya, sehingga ya, mubayan ada dua macam. Macam yang pertama, contoh yang difahami maksudnya dengan makna asalnya, ketika kita jumpai dalil atau kalimat di sana menyebut sama, ya artinya langit. Al-ardun, ya artinya bumi atau tanah, jabalun gunung, adlun keadilan, kezaliman, kejujuran. Maka kali kata-kata ini dan semisalnya telah bisa dipahami pakai aslil wada'i, makna dasarnya dalam bahasa, tidak perlu yang lain untuk menjelaskan maknanya. Kemudian kata yang dipahami maksudnya ba'da tabyin, namun perlu dalil yang lain yang menjelaskannya. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, fa innal iqamata, maka menegakkan salat dan bayar zakat, masing-masing dari keduanya adalah mujmal. Tetapi syariat telah menjelaskannya sehingga dua kata tersebut bayinan telah jelas ba'da tabyin, setelah mendapatkan penjelasan. Beramal dengan mujmal. Wajib atas mukallaf untuk memasang tekad mengamalkan dalil mujmal kapan saja dia mendapatkan penjelasannya. Jadi kalau cuma baru ketemu mujmal, maka kewajibannya cuma pasang tekad dan niat, karena tidak boleh diamalkan dan tidak bisa diamalkan. Ya, tidak boleh dan tidak bisa diamalkan. Sehingga kewajiban cuma pasang niat. Namun harus kita yakini semuanya sudah dijelaskan, sehingga ketika orang menemukan dalil mujmal, maka itu dan dia tidak tahu penjelasannya, itu karena tidak maksimal dia dalam mencari, bukan karena belum dijelaskan. Sudah dijelaskan, cuma nyarinya belum sungguh-sungguh, sehingga saya cuma ketemu mujmal saja, bayannya belum saya jumpai. Maka wajib diyakini semuanya sudah dijelaskan. Dalam agama ini semua sudah dijelaskan. Kalau ketemu hadis mujmal atau ayat mujmal itu dan belum ketemu pasangannya, itu karena taksir, karena kecerobohan orangnya, dan bukan karena realitanya belum ada penjelasannya. Dan itu poin selanjutnya. Ya, wajib kita yakini bahwa Nabi telah menjelaskan untuk umatnya semua syariat, baik itu masalah akidah ataupun furu', yaitu hukum. Sehingga Nabi tinggalkan umatnya di atas syariat yang putih, naqiyah, bersih, digambarkan malamnya seperti siang. Walam yatukid al-bayan ingdal hajah ilaihi abadan. Nabi tidak pernah meninggalkan penjelasan ingdal hajah, ketika dibutuhkan oleh umatnya untuk dipraktekan. Nabi tidak pernah tinggalkan abadan sama sekali. Ya, maka ini ada ungkapan, ya, ada oleh karena itu ada ungkapan bahasanya ya, takul bayan indal hajah la yajuz di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan penjelasan ketika ada kebutuhan karena sudah mau segera diamalkan, maka itu satu hal yang tidak boleh Nabi lakukan. Dari kaidah ini kemudian nanti turun kaidah. Turunan kaidahnya, jika ada sesuatu yang Nabi tidak ngasih rincian, Nabi tidak ngasih penjelasan padahal umat dan sahabat ketika itu membutuhkan penjelasan untuk dipraktekkan dan diamalkan, Nabi tidak ngasih penjelasan dan rincian, itu menunjukkan bahasanya memang perkara tersebut tidak perlu rincian. Memang tidak perlu rincian. Kalau perlu rincian, Nabi telah merincinya. Pasti Nabi merincinya. Tidak dirinci, oh memang berarti tidak diperlukan rincian. Kemudian Nabi ketika menjelaskan syariat boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan, dan bisa jadi dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Contoh Nabi menjelaskan dengan ucapannya, Nabi mengkabarkan tentang nisab zakat dan kadar besaran yang wajib dikeluarkan. Sebagaimana dalam sabda Nabi, fi masaqati sama'u al-usuru. Dalam tanaman yang dia diairi pakai hujan, zakatnya 1/10. Oleh 10%. Maka ini menjelaskan mujmal yang ada dalam firman Allah Ta'ala, bayarlah zakat. Contoh Nabi menjelaskan dengan perbuatan. Nabi melakukan berbagai macam aktivitas manasik haji di depan umatnya. Ini menjelaskan mujmal yang ada dalam firman Allah Ta'ala, ini menjadi hak Allah dan itu kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah. Demikian juga Nabi sholat gerhana dengan tata caranya yang Nabi lakukan. Hiya fil waqi' dalam realitanya, maka tata cara tersebut adalah penjelasan global untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, jika kalian melihat gerhana meskipun cuma sedikit, tidak harus total, fasalu, kerjakanlah salat. Contoh Nabi menjelaskan dengan ucapan dan perbuatan adalah penjelasan tentang tata cara salat. Maka tata cara sholat dijelaskan dengan ucapan, sebagaimana dalam hadis orang yang jelek sholatnya, di mana Nabi mengatakan, jika engkau mau berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat, lantas bertakbirlah. Demikian juga Nabi menjelaskan tata cara sholat dengan perbuatan, sebagaimana dalam hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiallahu anhu, Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar, kemudian takbir itu takbiratul ihram, dan orang-orang takbiratul ihram di belakangnya, dan Nabi masih di atas mimbar sampai akhir hadis. Setelah selesai, thumma akbal ala nas, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia, yaitu para sahabat, dan Nabi katakan, inna ma fa'altu hadza, sunnya aku sengaja melakukan hal ini, salat di atas mimbar, yaitu mimbarnya mimbar Nabi, yang itu memang bisa di sana berdiri, bisa rukuk. Ya, lita tamu bi, supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian belajar sholatku. Maka Nabi sholat di atas mimbar tujuannya untuk menjelaskan bagaimanakah tata cara sholat. Dan bisa kita katakan dari sini dalil menunjukkan bahwasanya makmum itu melihat ke arah imam, tidak melihat ke arah sujud, dan melihat ke arah imam. Karena jika makmum melihat ke arah sujud, ya maksud ngajari sambil sholat, sambil praktek sholat langsung, tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, para sahabat juga nggak lihat karena yang dilihat tempat sujud. Padahal Nabi mengatakan, litaktamu bi, supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian belajar tata cara sholatku. Gimana supaya belajar tata cara sholatnya Nabi? Ya, berarti makmum melihat ke arah imam. Maka dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya makmum yang tentu bisa kita katakan makmum itu adalah makmum yang di sub pertama itu, ketika sholat dia tidak melihat ke arah sujud, ke tempat sujud, namun melihat ke arah imam dan tahu, sehingga tahu apa yang dilakukan oleh imam. Kita kembali ke catatan kaki halaman 51. Ibnul Qayyim mengatakan bahasanya penjelasan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa macam. Yang pertama adalah penjelasan dengan semata-mata wahyu itu sendiri, karena wahyunya telah jelas. Ala lisani, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada angkana khafiyan, setelah dulunya samar. Ya, maka ini apa? Ini mubayyan binafsihi. tapi mubayan binafsihi dalam makna syar'i. Makna secara bahasa itu samar, ada banyak makna. Kemudian Nabi gunakan satu kata, Nabi gunakan satu kata dengan satu pengertian tertentu dalam syariat. Dan dengan penggunaan Nabi itu sudah jelas. Penggunaan Nabi itu sudah jelas. Semacam wudu. Wudu artinya dalam bahasa Arab nadhofah, kebersihan. Tidak jelas itu. Kebersihan itu apa? Kebersihan itu apa yang dimaksudkan? Setelah itu Nabi pakai kata wudu. Dalam makna syar'i. Gimana hasilnya? Disebut wudu jelas. Tawadda'u misalnya. Tawadda'u min luhumul ibil. Berwudulah kalian karena makan daging unta. Perlukah wudu itu dijelaskan apa artinya? Tidak perlu. Namun dia ya, sehingga untuk makna syar'i dia itu sudah bayan dinafsihi. Ya, dia sudah jelas dengan dirinya sendiri, tidak perlu yang lain. Kemudian yang kedua, bayanu maknahu wa tafsirihi. Nabi menjelaskan makna dan tafsirnya yang diperlukan. Contohnya Nabi menjelaskan makna zalim dalam ayat di surat Al-An'am. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, itu adalah kemusyrikan. Nabi menjelaskan dengan perbuatan. Semacam Nabi menjelaskan waktu-waktu sholat kepada penanya dengan perbuatan, dengan praktek Nabi. Ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat, Nabi katakan kamu sholat di sini 2 hari. Nabi enggak jawab. Maka ini Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau. Kemudian bayan masuk ila anhu, penjelasan tentang apa yang ditanyakan pada Nabi tentang hukum. Apa yang ditanyakan pada Nabi tentang hukum lantas itulah Al-Quran menjelaskannya, contohnya li'an. Dan penjelasan apa yang ditanyakan pada Nabi tentang hukum lantas surat wahyu, yang wahyunya adalah wahyu non-Quran menjelaskannya. Semacam Nabi ditanya tentang orang yang berlumuran dengan parfum kemudian berihram dengan jubahnya. Dia tidak pakai ridak dan izar. Saat niat ihram dia masih pakai jubah. Lantas gimana, apa yang harus dia lakukan? Lantas datanglah wahyu dan itu non-Quran yang menjelaskan. Tidaklah dia melepas jubahnya. Kemudian tidaklah dia bersihkan bekas parfum tersebut. Kemudian Nabi jelaskan hukum bisunah dengan hadis ibtidaan. Dengan inisiatif Nabi. Min ghairi su'alin, tanpa ada pertanyaan. Sebagaimana Nabi mengharamkan, contohnya saat Nabi mengharamkan daging humur ahliyah. Humur ahliyah itu terjemahnya keledai, begitu saja. Sebagian orang itu yang pas. Terjemah yang pas, humur ahliyah itu meskipun di sini na'at man'ut tidak kita terjemahkan. Namun na'atnya tidak kita terjemahkan. Namun kita katakan keledai. Dan itu makna yang pas. Sebagian orang menerjemahkan, semuanya diterjemahkan, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru. Ada sebagian yang menerjemahkan keledai jina. Akhirnya sudah dipahami bahwasanya keledai yang tidak jina, yang keledai yang liar di padang pasir, itu berarti halal. Padahal tidak demikian. Yang dimaksud dengan humur ahliyah, semua keledai, mau dipelihara, mau tidak dipelihara, semuanya haram dimakan. Dan memang ada yang namanya humur wahsyiah, yang kalau diterjemahkan kasar artinya keledai liar. Tapi keledai liar itu maknanya zebra, bukan keledai. Humur wahsyiah itu artinya zebra, bukan keledai. Sehingga yang benar terjemahkan kalimat ini atau hadis yang membahas tentang masalah ini, humur ahliyah terjemahkan dengan keledai. Jangan di ahliyahnya jangan diterjemahkan. Menerjemahkannya itu nanti akan menimbulkan ya, salah paham. Karena humul ahliyah itu semua keledai, mau dipelihara, mau di tengah padang pasir, itu semuanya namanya humul ahliyah. Sedangkan humul wahsyiyah itu adalah zebra. Ya, kemudian Nabi menjelaskan bolehnya sesuatu dengan Nabi memberikan persetujuan atas perkataan seseorang dalam keadaan Nabi mengetahuinya. Dan kemudian ada catatan kaki satu lagi namun tentang masalah ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Namun cukup panjang. Kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ghadana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.